Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan. Sahru Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah, melihat Allah pada hari kiamat. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Fahum khina idin ila rabbihim yangduruna la yumaruna fi nadhri ilaihi wa la yasukuna fawujuhuhum bakaramatihi nadhiratun wa ayunuhum bifadlihi ilaihi nadhiratun fi na'imin na'daimin mukimin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma'um minha bimukhrajin. Ukuluha da'imun wa dilluha. Tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirina naru wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idhi mahjubuna wa finnari yusjaruna. Tara kathiran minhum yatawalluna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alayhim wa fil adabihim khalidun la yuqda alayhim wa fayamutu fala yukhaffafu anhum min adabiha kadhalika najzi kulla kafurin khala man sya'allahu minal muwahhidina ikhrajahum minha." Mereka pada neraka. Baik, ini tentang materi melihat Allah atau melihat wajah Allah pada hari kiamat, di mana orang beriman punya kenikmatan tambahan melihat wajah Allah selain masuk surga. Jadi masuk surga itu nikmat bagi orang beriman, dia punya kenikmatan tambahan yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat langsung ke tema bahasan orang beriman melihat Allah. Penghuni surga akan melihat Rabb mereka. Tak mungkin mereka ragu hingga lemah dalam melihat Rabb mereka. Mereka melihat Rabb mereka seperti melihat bulan pada malam purnama. Inilah sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Wujuhu yawma idin nasiratun ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Nah, lihat pada kalimat kepada Rabb-nya lah mereka melihat, itu di garis bawahi. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Berarti lihat, memang nanti akan nampak nanti pada hari kiamat. Terus juga dalam firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Quran surat Yunus ayat 26. Lihat yang dimaksud al-husna. Yang dimaksud al-husna adalah surga, sedangkan ziyadah adalah melihat wajah Allah pada hari kiamat. Yang dimaksud al-husna adalah surga, sedangkan az-ziyadah, kan tadi ahsanul husna, al-husna surga. Wa ziyadah tambahan. Yaitu tambahan apa? Melihat wajah Allah pada hari kiamat. Demikian disebutkan oleh pakar tafsir. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Terus dalam ayat lainnya disebutkan, "Lahuma yasha'una fiha waladaina mazid." Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Quran surat Qaf ayat 35. Tambahan di sini maksudnya Allah menampakkan wajah pada mereka setiap hari Jumat di akhirat nanti. Demikian diterangkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Nah, di antara pengertiannya tambahan di sini, Allah akan menampakkan wajah pada mereka pada setiap hari Jumat di akhirat nanti. Dipilih hari Jumat berarti hari Jumat hari yang mulia. Nah, ini salah satu tafsiran, beberapa tafsiran yang ada di tafsir Ibnu Katsir menyebutkan seperti itu. Di antara tafsirannya melihat wajah Allah itu pada hari Jumat. Terus jadi Suhaib bin Sinan, ya. Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an uzidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nari qala fayahsiful hijaba fama utu shay'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Hadathana Abu Bakr ibn Abi Saibatu, hadathana Saibata, hadathana Yazid ibn Haruna an Hamad ibn Salamata bihadal isnadi wa zada thumma tala hadhihi al-ayata lilladhina ahsanul husna wa ziyadatun. Jika penghuni surga telah masuk surga, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kalian wahai penghuni surga menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan surga? Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari azab neraka? Maka pada waktu itu Allah membuka hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu digas bawahi. Dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah. Itu nikmat paling puncak berarti selain masuk surga. Karena mereka beribadah pada Allah setiap harinya, enggak pernah melihat Allah. Tentu sangat rindu sekali melihat Allah. Maka ketika Allah buka hijabnya, mereka melihat wajah Allah yang paling mulia. Nah, situ tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat, yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah. Kemudian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tersebut di atas. Yaitu ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bagi orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahannya. Lalu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada orang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami nanti melihat Rabb kami pada hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis Bukhari, riwayat Bukhari nomor 4581 dan Muslim 183. Nah, lihat di sini ada orang di masa Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami nanti melihat Rabb kami pada hari kiamat?" Rasul jawab, "Iya." Lalu dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau memandang ke arah bulan ketika purnama. Beliau bersabda, 'Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. La tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum anta la tuqlabu ala salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu ya'ni al-'asru wal fajr al-'asra wal fajr thumma qara'a jariru wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha. Sesungguhnya kalian akan memandang Rabb kalian sebagaimana kalian memandang bulan ini. Kalian tidak berdesakan ketika memandang Allah. Jika kalian mampu untuk tidak melewatkan solat sebelum terbitnya matahari dan solat sebelum tenggelamnya matahari, solat asar dan subuh, lakukanlah. Kemudian Jarir membaca ayat dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran surat Toha ayat 130. Ya, lihat di sini dikatakan kami pernah duduk bersama Nabi SAW pas ketika itu muncul bulan purnama. Lantas Rasul jawab, beliau sebutkan keadaan di akhirat ini bukan hanya melihat bulan saja. Namun beliau katakan, "Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara." Nanti pada hari kiamat kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. "La tudammuna fi ru'yatihi." Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kan kalau lihat bulan purnama kan enggak usah tutup-tutup yang lainnya kan. Nah, itu langsung kelihat itu. Maka seperti itu juga cara melihatnya. "Fa in sata'tum allatum glabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Fa'alu ya'ni al-'asr wal fajr. Kemudian di sini jelaskan lanjutan hadis tentang keutamaan salat sebelum matahari terbit yaitu subuh dan sebelum matahari tenggelam yaitu asar. Fa'alu, maka lakukanlah salat asar dan salat fajar. Lalu dibacakan firman Allah, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Terus dalil berikut juga dijadikan alasan. Dalil berikut juga dijadikan alasan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa orang beriman akan melihat Allah karena orang kafir terhalang dari melihat Allah pada hari kiamat. Qulu innahum an kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup pada dari rahmat Tuhan mereka. Nah, lihat, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Rabb mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar nanti masuk neraka. Di sini lihat pada kalimat, ya, dalil dari Imam Syafi'i adalah innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup Nah ini rahmat ini dihapus saja. Kalau pakai rahmat nanti jadi bukan maksudnya melihat Allah di situ, tertutup dari rob mereka. Itu sebagian kopian tafsir itu kayak gitu atau terjemahan kayak gitu, rahmatnya dihapus. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rob mereka. Maksudnya tertutup apa? Tidak bisa melihat Allah pada hari itu bahasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, setelah kita bahas kemarin masih seputar darah wanita. Kita ulang lagi, darah wanita ada tiga ya. Fal haidhu huwa damul kharijun min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladah. Walaunu aswadun mukhtadamun ladza'un. والنفاسه هو الدم الخارج عقب الولاده والاستحاضه هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس. Coba diartikan. Ada tiga darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan cara yang sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya merah kehitam hitam. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan nifas. Nah, sekarang kita lihat perbedaan tiga darah ini. Diulang, karena sudah disebut darah haid ada tiga ya, haid, nifas, istihadah. Ingat ya, tiga, haid, nifas, istihadah. Yang pertama darah haid, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan normal. Alasabili siha ini maksudnya normal. Itu normal, itu darah normal. Justru kalau gak keluar-keluar malah dia ini jadi gelisah. Kok gak keluar? Kalau yang sudah berzina gimana? Kok enggak keluar? Waduh, sudah hamil nih saya ini, sudah ketahuan kebongkar nih. Makanya di jalan-jalan kan tuh ada kan, bagi yang telat datang bulan silakan hubungi nomor ini. Apa maksudnya coba? Hah? Menggugurkan. Halus banget bahasanya itu. Enggak mungkin dia tulis di pinggir jalan kan, siapa yang mau menggugurkan kandungan silakan hubungi nomor ini. Paling apa? Siapa yang telat datang bulan? Wah, sudah zina dulu itu. Tuh ada di pinggir jalan. Pernah hubungi? Ngapain mas? Bahaya kamu ini. Sudah rawan ini. Kalau orang ini kan gak mungkin kayak gitu. Malah justru kok ini gak datang bulan. Senang sekali dia. Gak mungkin lapor-lapor ke nomor telepon tadi. Alhamdulillah istri saya sudah berapa pekan ini gak datang bulan gitu. Dia tunggu-tunggu gitu. Pengen kayak gini mas? Nikah besok. Min ghairi sababil wiladah, bukan karena sebab melahirkan. Jadi bukan karena sebab melahirkan. Kalau sebab melahirkan berarti darah nifas. Walaunuhu aswadu mukhtadamun ladzaun. Warnanya itu merah kehitam-hitaman. Berarti di sini Al-Qadi Abu Syuja' sebutkan ciri-cirinya. Satu, berarti darahnya keluar dari kemaluan, kemaluan wanita. Dua, itu darah normal. Tiga, bukan karena melahirkan. Empat, warnanya tadi apa? Merah ke hitam-hitaman. Ciri-cirinya empat tadi. Sekarang nifas, lihat. Waddamul khariju akibal wiladati. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Keluar setelah melahirkan. Kalau belum lahiran, bayi belum keluar, berarti tidak disebut darah nifas. Baru nunggu-nunggu, terus ketubannya pecah, darah ada yang keluar, pembukaan sekian. Nah, itu belum. Itu belum darah nifas. Nifas tadi apa? darah keluar setelah melahirkan. Karena nifas itu secara bahasa artinya wiladah. Nah, kalau sebelum melahirkan tadi darahnya itu bukan darah nifas, namun nanti masuk darah jenis ketiga, istihadhah. Darahnya adalah darah apa? Istihadhah. Terus lihat. Darah istihadhah. Istihadhah apa? Huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Darah istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid, bukan pada waktu nifas. Bukan pada waktu haid, bukan pada waktu nifas. Jadi mau disebut haid juga bukan, sebut nifas juga bukan. Sekarang konsekuensi penyebutan tiga darah ini. Yang pertama dulu darah haid. Konsekuensinya tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh disetubui. Apa tadi? Tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh disetubui. Kalau ada dokter bilang boleh disetubui, yaitu dokter ngawur itu, dokter gak punya iman itu. Karena katanya lebih bagus katanya. Wah, itu parah banget tuh dokternya itu. Jangan-jangan orang kafir dia. Karena beberapa ya artikel kesehatan bilang kayak gitu, ngawur. Syariat enggak bolehin itu. Kalau syariat enggak bolehin berarti ada mudarat. Ya, ada mudarat situ walaupun ada manfaat. Manfaatnya kalah dengan mudaratnya. Terus darah nifas sama hukumnya, konsekuensinya darah nifas keluar tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubuhi. Nifas itu biasanya 40 hari. Terus darah istihadhah. Tadi ya darah bukan yang keluar bukan pada waktu haid dan nifas. Apa darah istihadhah? Konsekuensinya tetap sholat, tetap puasa. Disetubuhi gimana? Najis, itu darah najis. Ya, darah istihadhah tetap sholat, tetap puasa. Jadi lihat perbedaannya ini signifikan sekali ini. Wanita enggak tahu bedakan haid, nifas, istihadhah, konsekuensinya dia nanti mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat. Puasa tidak puasa. Jadi berat sekali hukumnya itu. Kalau pembagian ini tidak tahu, tidak dipahami, wah risikonya besar sekali. Dia misalnya putuskan, ini ada darah. Terus dia putuskan, itu darah haid. Berarti dia enggak apa? Enggak sholat kan? Ternyata itu istihadhah. Istihadhah disuruh apa? Sholat. Dia sudah tinggalkan sholat itu. Cuma enggak tahu masalah darah saja. Coba lihat. Nah biasanya nanti ya istri tanya pada suami itu, mas saya itu gimana darahnya? Tugas kamu pelajari kayak gini itu mas. Dikira main-main ini. Kan cuma tahu enaknya aja. Ini juga pelajari. Ente pelajari ini tuh lebih penting daripada mempelajari malam pertama. Gara-gara ini gak paham, malam pertamamu gak ada gitu. Ini lebih penting loh ini. Kalau orang mau nikah itu pikirannya itu, wah buku nikah segala macam dipelajari itu. Haid nifas dipelajari enggak? Wallahualam ustaz, enggak tahu itu. Itu musibah bagi kamu itu. Itu rawan sekali. Haid nifas istihadhah, tahu bedanya kan? Istihadhah tadi konsekuensinya tadi kan sholat. Ini enggak dipahami dengan darah haid, enggak dipahami dengan darah nifas. Apa tadi? Ninggalkan sholat, coba lihat. Ninggalkan sholat atau dia mengerjakan sholatnya jadi lupa. Salah-salah milih darah saja juga. Salah-salah tentukan darah itu coba dia. Nah, ada catatan kaki tadi? Hadis Aisyah. Mengenai haid, Bukhari 290 dan Muslim 1211 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kami berangkat dan tidak ada yang ingin kami lakukan kecuali menunaikan haji. Ketika kami berada di Saf, saya haid. Kemudian Rasulullah SAW menemuiku ketika aku sedang menangis. Beliau bertanya, ada apa denganmu? Adakah engkau mengeluarkan darah? Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji. Namun demikian, janganlah engkau tawaf di Baitullah. Dalam riwayat lain, sampai engkau suci. Saf adalah nama sebuah daerah di dekat Mekah. Maksud pertanyaan Rasulullah, apakah engkau mengeluarkan darah adalah apakah engkau haid? Nah, lihat. Terus, ada lagi? Sekarang baca matanya dulu. Aqulul haidi yaumun wa lailatun. Qala Abu Suja, Al-Qadi Abu Suja rahimahullah. Aqulul haidi yaumun wa lailatun wa aktharuhu 15 yawman wa ghalibuhu 60 aw 70 wa aqulu nifasi lahdatun wa aktharuhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman wa aqulu tahri bainal haidataini 15 yawman wa lahadda li aktharihi wa aqulu zamanin tahaydu fihi al imra'atu 9 sinina wa aqulu al hamli 6 ashurin wa aktharuhu 4 sinina wa ghalibuhu 9 ashurin. Masa haid paling pendek adalah sehari semalam, sedangkan paling lama adalah 15 hari, biasanya selama 6 atau 7 hari. Masa nifas paling pendek adalah sejenak, sedangkan paling lama adalah 60 hari, biasanya 40 hari. Masa suci paling sedikit di antara dua haid adalah 15 hari, dan tidak ada batasan jangka waktu paling lamanya. Umur perempuan mengalami haid paling sedikit adalah 9 tahun, jangka waktu hamil paling sedikit adalah 6 bulan. Sedangkan paling lama adalah 4 tahun, namun biasanya adalah 9 bulan. Baik. Sekarang lihat. Masa minimal. Jadi waktu paling sedikit haid itu lai yaumun wa lailatun. Sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yawman. Paling maksimal 15 hari. Wa ghalibu situn aw sab'un. Dan umumnya wanita itu mengalami haid itu 6 atau 7 hari. Diulang, minimalnya berapa? Sehari semalam. 1 kali 24 jam. Maksimalnya 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari. Ini maksudnya gini. Jadi kalau wanita pagi misalnya jam 8 ya, jam 8 dia dapati haid. Dia dapati haid. Maka langsung dia tinggalkan sholat dulu. Dan dia nunggu 1 kali 24 jam sampai jam 8 hari berikutnya. Kalau ini berlanjut, oh berarti itu haid terus tuh. Sampai nanti 6 atau 7 hari. Nah kalau akhirnya ternyata jam 8 kok nanti maghrib, 8 pagi ya. Maghribnya itu darah sudah berhenti. Berarti tadi kan dia sudah tinggalkan sholat. Sholat apa tadi? Jam 8 sampai maghrib. Zuhur asar, berarti zuhur asarnya diqadha. Zuhur asarnya diqadha. Kenapa diqadha? Ah, kamu kan enggak jadi haid. Karena minimal disebut haid apa? Yaumun wa lailatun. Berat enggak kayak gini? Hah? Kamu bukan perempuan sih, jadi jelaskannya agak sulit nih mas-mas ini. Ini bagi perempuan berat. Nanti datang lagi dua hari berikutnya ya, siklusnya terganggu nih. Keluar lagi haid. Jam 8 pagi. Maghrib sama lagi. Maghrib sudah bersih lagi. Ya, maghrib juga sudah bersih lagi. Maka konsekuensinya tadi sama apa? Qadha, zuhur, asar. Dapati kayak gitu, ulangi lagi qadha berarti. Kalau sampai dia lewati 5 kali sholat, ternyata ketika itu tidak jadi haid, berarti qadha semua 5 sholat. Dalam 1 kali 24 jam. Jadi dia nunggu tanpa ada kepastian. Ini bukan PHP kayak kamu-kamu, bukan. Dia nunggu, nunggu apa? Ini bertahan gak ini ya? Darah ini bertahan. Ah, ternyata, sudah bertahan sampai jam 8 pagi besok ya. Oh, berarti sudah haid itu. Dia gak jadi qadha. Nah, ini maksud perkataan mazhab Syafi'i. Jadi pahami dulu. Jadi kalau kita pelajari matan kayak gini, pahami dulu. Oh, maksud mazhab kayak gini. Terus, maksimalnya berapa hari? 15 hari. Berarti bisa teruskan tadi 7, 8, 9, 10 sampai 15. Ustaz, hari ke-16 saya masih haid. Oh, itu bukan haid lagi. Itu sudah istihadah. Kamu sudah harus sholat. Karena maksimalnya berapa hari? 15 hari. Jadi mazhab Syafi'i pakai patokan ya. Minimal haid 1 kali 24 jam. Maksimal haid berapa tadi? 15 hari. Berarti jika ada yang mengalami haid lebih dari 15 hari, maka hitungannya itu darah istihadhah. Berarti setelah 15 hari dia sholat. Gitu. Itu maksud madhab. Namun pendapat ini punya kelemahan ketika ya, tadi waktu minimalnya tadi wanita tunggu tanpa ada kepastian. Apalagi kalau zaman sekarang ini wanita siklusnya itu terganggu, beda dengan zaman dulu nih. Kalau wanita saat ini itu siklusnya terganggu gara-gara ikut program KB. Hormonnya terganggu. Sehingga ketika dapat haid kayak gitu tuh. Flek muncul dulu, baru kemudian darah muncul. Ternyata cuma 10 jam bertahan, suci lagi. Gak jadi haid. Karena harus nunggu 1 kali 24 jam. Pengaruh saat ini nih. Apalagi zaman saat ini, agak bingung kalau wanita itu jalani kayak gitu. Ada pendapat yang lainnya, namun karena kita bahas mazhab Syafi'i, saya gak mau sebutkan pendapat lain. Kalau pendapat yang lainnya itu lebih ringan daripada ini. Kalau mazhab Syafi'i seperti ini. Ini memang kalau dalam masalah haid agak ketat seperti itu. Agak ketat dan berat. Ya, itu waktu minimal ya. Tahu konsekuensinya ya. Minimalnya tadi berapa? 1 kali 24 jam. Konsekuensinya apa? Jika kurang dari 1 kali 24 jam berarti apa? Berarti apa? Sholatnya diqadha. Ganti. Karena enggak jadi haid. Namun kalau ternyata lebih dari 1 kali 24 jam berarti jadi haid. Terus waktu maksimalnya berapa hari? 15 yauman. 15 hari. Berarti kalau lebih daripada 15 hari istihadhah, kembali lagi sholat. Namun ada wanita yang ini tetap berlanjut terus dan itu yakin itu darah haid. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i tetap menganggap enggak, itu sudah berubah jadi istihadhah, haid itu maksimal 15 hari. Nah, kata Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, beliau katakan hadhi taqadir fil haidi wan nifasi wa tuhri mabna il istiqra ay tatabu al hawadis wal wujud wa qad wajadtu waqa'i asbatatha. Ia katakan tadi penetapan sehari semalam terus 15 hari ada situ 7 hari 6 hari itu kata beliau ya ini karena hasil penelitian istiqra penelitian, yaitu lihat dari kejadian yang terjadi seperti itu, dan memang realitanya seperti itu kalau wanita. Nah sekarang nifas minimal waktunya lahdhah. Lahdhah itu apa? Lahdhah itu sekejap. Yaitu dapati nifas setelah melahirkan, dapati nifas terus satu hari berhenti, maka dianggap selesai. Satu hari berhenti maka dianggap selesai. Terus wa aktsaru sittuna yauman, maksimalnya itu 60 hari. Berarti lebih dari 60 hari dianggap apa? Istihadah, kembali lagi sholat. Wa ghalibuhu arba'una yauman, umumnya itu 40 hari. Ingat aja kalau nifas lahdhah minimalnya. Cuma sekejap. Terus kalau maksimalnya situna yauman, 60 hari. Terus kalau istihadah gimana Ustaz? Istihadah enggak disebut. Karena dia darah tidak normal. Mau dibilang 6 hari juga enggak, karena dia di luar waktu haid. Mau dibilang mau batasi maksimalnya berapa hari juga enggak bisa. Darahnya enggak normal. Maka istihadah beliau enggak sebut. Yang ada setelah itu beliau sebut wa aqalu tuhri bainal haidatain 15 yawman. Di waktu suci di antara dua haid. Ini haid pertama, ini haid kedua. Waktu sucinya lamanya itu 15 hari minimal. Karena maksimal haid berapa coba tadi? Maksimal haid 15 berapa? Hari. 15 hari. Maka untuk ke haid berikutnya ya 15. Kan 1 bulan kan 30. Walahabda li aksarihi, masa suci tidak dibatasi maksimalnya. Berapa lama masa sucinya? Oh, terserah. Namun kalau waktu minimalnya berapa? 15 hari. Wa aqallu zamanu tahidu fil mar'ah 9 sinin. Nah, sekarang usia wanita mengalami haid itu adalah 9 tahun. Wa aqallu hamli 6 asyhur, dan paling waktu minimal hamil itu 6 bulan. Ya, 6 bulan. Itu kesimpulan dari ayat itu. Berarti kalau hamilnya itu kurang dari 6 bulan, kok tiba-tiba sudah punya anak? Oh, berarti MBA, married by accident. Cuma hitung-hitung kan, sudah nikah sekarang. Ternyata 2 bulan sudah lahiran. Apa-apaan? Paham kan? Baru 2 bulan. Kemarin saya hadiri nikahnya. Setelah itu 2 bulan lagi lahiran. Berarti apa? Kecelakaan. Iya kan? Apalagi coba. Mau dipercepat tadi coba lihat. Paling minimal hamil berapa bulan? 6. 2 bulan. Ada 1 bulan, ada 30 hari. Itu bahkan itu ada yang jenengan enggak tahu kalau dia itu hamil itu. Fine-fine aja itu, happy-happy aja dia. Ternyata dia cuma pakai gaun besar aja yang perempuan. Terus wa aktsaru arba'u sinin. Dan kebanyakan dan maksimalnya masa hamil itu 4 tahun. Karena ada ulama yang dilahirkan 4 tahun juga. 4 tahun hamil. Wa ghalibuhu 9 asyhur. Dan umumnya wanita itu hamil 9 bulan. Nah, coba dibacakan. Ada catatan kaki lanjutan. Berkata Dr. Mustafa Dib Al-Bugo, nomor 4, penentuan jumlah hari maupun umur seorang wanita mulai mengalami haid, nifas, dan suci adalah berdasarkan penelitian, yaitu meneliti berbagai kejadian dan realita. Banyak fenomena yang membuktikannya. Abu Dawud 311 dan selainnya meriwayatkannya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, perempuan-perempuan yang mengalami nifas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat selama 40 hari. Ini berdasarkan kebiasaan dan tidak mustahil jika lebih. Nah, terus nomor 5, dalil jangka waktu hamil paling sedikit adalah firman Allah taala, wa hamluhu wa fi soluhu wa thalathuna syahron. Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Al-Ahqaf ayat 15. Beserta firman-Nya wa fi soluhu fi'amaini. Masa menyapihnya adalah selama 2 tahun. Luqman ayat 14. Nah, sekarang lihat. Masa hamil plus disapih itu 30 bulan. Sedangkan masa wafisolu disapi tadi, anak itu dipisah tadi, susuannya selesai itu 2 tahun, berarti 24 bulan kan. Hamil plus disapi itu 30 bulan. Sedangkan untuk disapi saja itu sampai usia 2 tahun, berarti 24 bulan. 30 kurang 24 tak dapat jatah masa hamil. Berarti berapa? 6. Berarti waktu minimal hamil itu 6 bulan. Kalau berdasarkan ayat. Terus lanjut. Jika jumlah waktu hamil dan menyapih adalah 30 bulan, sedangkan menyusui selama 2 tahun, maka waktu hamil adalah selama 6 bulan. Dalil yang menunjukkan waktu biasanya dan paling lama adalah berdasarkan penelitian. Nah, lihat. Itu yang kita bahas 3 macam darah. Haid, nifas, istiadah. Terus masa minimalnya, masa maksimalnya untuk haid. Terus masa minimalnya untuk nifas dan masa maksimalnya. Lalu untuk sucinya antara dua haid itu berapa hari tadi? 15 hari. 15 hari. Maksimalnya tidak dibatasi. Kalau haid tadi minimalnya berapa lama? Sehari semalam. Kalau maksimalnya? 15 hari. Kalau nifas? Allah. Minimalnya sekejap. Kalau maksimalnya 60 hari. Umumnya yang 40 hari. Jadi diingat saja itu dasar dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Kalau tidak salah, dulu Ustaz pernah menjelaskan kalau keluar dari kota atau kabupaten sudah disebut safar. Apakah jika di rumah saya Jogja dan akan pergi ke Tepus Gunung Kidul, bisa disebut safar dan bisa menjamak sholat? Tepus Gunung Kidul masih dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Belum safar. Dan jaraknya juga tidak sampai 85 kilo. Jadi belum disebut safar. Bisa makan waktu 2 jam. Iya, paham. 2 jam tanpa lampu merah lagi. Paham ini. Belum safar. Daerahnya memang kayak gitu. Azan dulu. أشهد أن محمدا Apa batasan potongan rambut disebut koza? Koza itu kata para ulama menggundul sebagian meninggalkan sebagian. Ingat kalimatnya ya, gundul. Berarti gundul habis. Ini botak. Bagian pinggir kanan botak. Kiri botak. Tinggal sini. Tengah. Rambut apa itu namanya? Hah? Anak pang gitu kan, nah itu. Namun ini habis ya. Kalau tipis ini nggak masuk, nggak masuk kozak masih boleh. Sini agak tipis ya kan, sini tipis, ini kan nggak habis. Kalau punya anak pang sini habis kan, ini habis ini. Ada lagi model, kalau ini anak muda itu kurang ini. Belah tengahnya nggak ada di sini, dia belah di sini nggak ada itu. Diambil alat cukur dia tambah belah sini, set. Nah. Pernah kan lihat kan? Nah, koza itu. Yang ada apa? Ya. Yang dibolehkan gimana? Iya rata. Punya ada sisa rambut gitu. Ya. Kadang dia buat sini, tambah sini lagi. Set. Iya kan? Lihat aja anak muda itu. Udah ikut model orang apa gitu. Karena kalau lihat pemain bola, atau lihat artis, punya pernah. Itu yang namanya potong rambut menggundul habis sebagian meninggalkan gelap yang jelek. Tergantung di sini apa tujuannya bicarakan orang lain gitu. Kalau bisa lagi mengkritik orang nggak bawa nama orang gitu. Jadi sifatnya umum. Sehingga nasihat berlaku untuk semua yang punya sifat seperti itu. Ini tidak sebut nama, tidak ditakyin. Ini orangnya nih saya ini kritikin, enggak. Umum dulu, global. Jadi orang hukumnya juga secara umum global. Sekarang Singapura dipimpin oleh seorang muslimah. Namun jumlah penduduk muslimnya masih sedikit. Apakah kuliah di negara tersebut termasuk menuntut ilmu di negeri orang kafir? Coba lihat aktivitas ibadahnya, dibebaskan enggak? Sholat dicegah enggak? Sholat Jumatan boleh enggak? Azan itu boleh keluar atau tidak? Azan itu boleh keluar atau tidak suaranya? Kalau tidak berarti masalah di situ. Wallahu a'lam. Keluar dari istiadat, tidak masa haid. Lalu sampai waktu haidnya itu gimana? Ah berarti tanggal 1 sampai tanggal 20 ini keluar darah. Namun kebiasaan haidnya tanggal 10 sampai tanggal 16. Berarti tanggal 1 sampai 9 istihadhah. 10 sampai 16 haid. 16 berlanjut nanti setelah 16 berlanjut sampai 20 istihadhah. Maka yang dipakai 10 sampai 16 itu kebiasaan haid, maka dihukumi haid. Di luar itu dihukumi apa? Istihadhah. Kalau itu sudah punya kebiasaan haid ya. Ustadz, apakah lipia itu bermanat salaf? Mau nasihatnya, saya akan berusaha untuk ikut masuk lipia. Lipia itu cabang dari Jami'ah Muhammad bin Su'ud. Muhammad bin Su'ud itu universitas yang ada di Riyadh, Saudi Arabia. Setiap mahasiswa yang ingin kuliah di Muhammad bin Su'ud tidak diberangkatkan langsung ke sana, namun cuma belajar di Jakarta karena sudah ada cabang. Itu cabangnya. Kurikulumnya sama dengan Muhammad bin Su'ud. Kalau lihat dari sisi kurikulum, kurikulumnya Muhammad bin Su'ud itu lebih unggul daripada Jamiah Islamiyah Madinah. Karena orang-orang jeniusnya Saudi itu diletakkan di Muhammad bin Su'ud, bukan di Jamiah Islamiyah Madinah. Jenius-jeniusnya itu. Yang IPK-nya itu kalau kita 3,9 gitu ya, itu. IPK-nya situ semuanya orang-orangnya. Kalau yang biasa-biasa enggak masuk situ, orang Saudinya itu. Jadi kalau Abu Bakar, Abu Bakarnya di situ. Kalau Abu Jahalnya embuh itu di mana? Kalau yang pintar-pintar, yang kelas-kelas pintar, yang tadi IPK-nya 3,9 gitu. Ini calon kodi. Ya, calon ulama besar situ semuanya. Nah, cabangnya itu yang ada di Jakarta. Nah, itu kurikulumnya diadopsi dari situ. Saya mau tanya terkait first travel. Diputuskan di pengadilan asetnya dikembalikan ke negara, bukan dikembalikan ke nasabah umroh. Bagaimana hukum Islam memandang itu? Tergantung keputusan pemerintah ini. Karena mau kembalikan ke nasabah, nanti gak jelas lagi nasabah mana yang dituntut nanti ini. Yang nuntut yang mana? Dikembalikan kepada si A, yang lainnya juga harus adil dong, semuanya dikembalikan. Ternyata mungkin gak mencukupi asetnya tadi untuk kembalikan pada semua. Ya, gak bisa dibayarin semua. Mungkin juga nanti ada yang nuntut padahal itu bukan haknya gitu. Maka lebih aman kalau memang diputuskan pengadilan negara yang ambil, ya sudah. Resiko. Terus yang nasabahnya tadi gimana? Ya gimana lagi. Banyak-banyak sabar. Bagaimana caranya mengatur hamil tanpa KB? Tanya sama Pak Dokter. Karena besok Ana balik ke Jakarta. Nanti tanya sama Pak Dokter ya. Untuk mengatur hamil tanpa KB. Ada caranya sendiri. Apakah selain melihat wajah Allah nanti bisa berdialog dengan Allah juga? Asalnya melihat wajah dulu. Masalah dialognya nanti kita butuh dalil khusus lagi. Apa hukum meletakkan mushaf atau selembaran yang ada ayat Al-Quran di lantai atau sejajar dengan kaki? Nah, baiknya itu termasuk buletin juga tidak diletakkan di lantai berarti, karena ada ayatnya kan, nanti ditaruh di kantong itu lebih aman. Apa batasan potongan rambut kosak tadi sudah? Apa hukumnya meminta ajal? Lama-lama lelah hidup di dunia, tapi sebenarnya saya belum siap juga. Bagaimana jalan keluarnya? Sekarang perbanyak amal daripada minta ajal segera datang. Ternyata amal belum siap juga. Maka dalami agama baik-baik, perbaiki amal soleh, ikhlas karena Allah, terus ittiba pada Nabi. Nah, itu jalan keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti hari Kamis tetap ada seperti biasa, dan kami umumkan hari Rabu besok, hari Ahad besok, Ahad Pon tanggal 24 nanti ada kajian akbar di Darussolihin diisi oleh Ustaz Ahmad Zainuddin. 24 November besok Ahad Pon. Ya, diisi oleh Ustaz Ahmad Zainuddin jam 8:30 pagi sampai selesai pembahasan dunia perdukunan dan sihir. Beliau pernah di Saudi itu ya bertemu dengan TKI-TKI yang punya kasus banyak tentang sihir. Makanya beliau bagus dalam pembahasan ini. Lalu yang kedua, yang ketiga, ada yang mau ikut daurah, nanti ada daurah di Darussolihin tanggal 23 sampai 26. Desember 2019. Jika ingin ikut harus dengan undangan, nanti tanya ke kameramen saja. Kalau masih ada berarti beruntung. Kalau enggak ada ya berarti sudah enggak bisa lagi. Ada di bawah undangan itu nanti bisa diminta. Kemudian kalau untuk warga Gunung Kidul tanpa undangan, itulah keistimewaan Gunung Kidul. Itu nanti dapat daerah istimewa nanti itu. Wallahu alam. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan manfaat dan Allah beri taufik dan hidayah untuk terus memperkuat iman kita dan dimudahkan untuk beramal saleh. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.